إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, kang mas mbak yu, lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala pinangka pambukanipun pepanggihan wonten kalau dangan dalu niki kula namung badhe ngaturaken pepiling, pepemut bilih kala wau nggih. Menteri Agama Negari Republik Indonesia sampun netepake bilih dalu niki sampun ngancik sedasa dinten ingkang kawitan wonten salebetipun wulan Dzulhijjah. Dados dalu niki tanggal setunggal Dzulhijjah warsa 1252 kali Hijriah. Wonten wigati menapa nalika kita sampun ngancik wulan Dzulhijjah niki kathah antawisipun Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh idza menawa dakhala wis manjing al-ashru 10 dina sing kawitan ana ing wulan Dzulhijjah wa arada banjur duweni pepinginan ahadukum salah sewijining sira an yudhiya nindakake kurban fala ya Musa dheweke ora dikeparengake ngetok min syarihi rambute wala min basarihi lan kulite. Kulit niku maknane pun ngendikane pun Syekh Ali bin Hasan nggih kulit kulite awake dhewe niku sing pun mati. Nggih kapalen nggih to. Napa kapalen napa nglodoki ya niku mboten parang diguntingi mboten parang dicetheki. Semanten ugi kuku. Nggih. Dangune pun ngantos sedasa dinten. Niki ingkang angka setunggal. Salajengipun sedasa dinten kawitan wulan Dzulhijjah niki pinangka sedasa dinten ingkang paling utami wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mila prayogi wiwit dalu niki ngantos dumugi mengke hari raya Idul Adha kula panjenengan sedaya ngatah-ngatahaken nindakake amal soleh kesaenan. Napa niku maos kitab suci Al-Qur'an, napa niku zikrullah, napa niku maos zikir pagi dan petang, napa niku ngatah-ngatahi ndedonga nyuwun dumateng Allah keselamatan wonten ing alam donya, keselamatan wonten ing alam akhirat. Semanten ugi ngatah-ngatahi sedekah. Sedekah. Lare sedekah piye wong aku ora duwe dhuwit nggih, sedekah niku mboten kudu nganggo dhuwit. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Ngedowo melayuwo siro kabeh sumingkiro siro kabeh soko selengetane geni neraka senadian gunakake cuwilan kurma. Sedekah sak cuwil kurma. Nggih, semanten ugi saged sedekah mawi esem guyu tanpa modal. Nggih ming-ming mlethake lambe niku sampun dipun anggap sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Esem guyumu ana ngarepe sedulurmu iku pinangka sedekah. Semanten ugi wonten tiyang ingkang sedekah mboten modal napa-napa. Nalika piyambakipun dipun titipi zakat, dipun titipi sedekah, dipun titipi infak, dipun titipi donasi, mas iki tolong dibayarke nang masjid, mas iki tolong diwenehke fakir miskin. Kula panjenengan sedaya mboten medal, mboten ngedalake modal babar blas. Ming dititipi mas iki tulung bayarno. Niku ganjaranipun sami. Meh sami kalian sing sedekah. Nggih. Dados monggo Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik sedaya sedasa dinten niki dipun manfaataken kanthi sak sae-saenipun ngatahaken salat sunnah, ngatahaken maos Al-Qur'an menawi sedinten sendalu kula panjenengan sedaya saged maos tigang juz nggih. Tigang juz mangke berarti ngantos dumugi tanggal sedasa Dzulhijjah kula panjenengan sedaya saged mengkhatamkan satu kali khataman Al-Qur'an. Nah menika sampun tartamtu amal ingkang sae lan mboten saged dipun tindakaken nalika kula panjenengan sedaya mboten nyuwun pambiyantunipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi maos doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah a'inni kula nyuwun dumateng paduka sepatos paduka niki maringi kekuatan dumateng kawula. Ala dzikrika sepatos kula saged dzikir dumateng paduka. Wa syukrika lan sepatos saged syukur dumateng paduka. Wa husni ibadatik lan nindakaken pangibadahan kanthi sak sae-saenipun. Nah menika pinangka pambuka. Pinangka purwakanipun rembuk wonten kalau dangan dalu punika. Salat jengipun kita ngancik bab ingkang enggal. Nggih, al-babus sadis wal isrun bab nomor 26. Sadis niku 6, al-isrun niku kalih dosa. Kalih dosa tambah 6 niku 26. Nggih. Nek siji ya, siji likur, loro likur, telu likur, nggih patang likur, limang likur, 26. Ning nek 25 niku diowahi dadi selawe iki. Judulipun apa? Babu Maja'a fil Kuhani wa Nahwihim. Bab ingkang jlentrehake ingkang nerangake gamblangake fil kuhan babakan dukun. Wa nahwihim lan liyane sing padha karo dukun. Napa mawon nggih? Dukun nggih. Ya tukang sihir, nggih tukang santet, tukang gendam. Tukang ramal lan sapiturutipun. Dados bab niki nerangake nggih supados kula panjenengan sedaya niki ngati-ati. Mboten serawung kalian dukun, mboten cerak-cerak dukun napa melih kanca bala kalian dukun napa melih merdukun. Iku dipun awisi mila nggih penulis kitab niki nggih nyerat setunggal bab khusus supados kaum muslimin niku tansah ngati-ati, tansah melayu, tansah ngadoh sumingkir saka para dukun. Dipun sebataken dening Syekh Saleh Al-Fauzan yakni wa man kana mithluhum. Lho sing sak liyane dukun niku sinten kemawon? Man kana mithluhum ya sing kaya dukun gitu. Minal arrafin nggih kaya to tukang ramal, tukang betrek nggih, tukang ramal ngramal, tukang betrek-betrek. Napa niku nek cara anune niku cara kerane napa niku memprediksi gitu. Prediksi niku wonten anune, wonten ngelmunipun, wonten indikasinipun. Ning nek mbethek niku mboten enten sambung rapetipun, mboten wonten gandeng cenengipun, mboten wonten gegandenganipun, ning dheweke kok iso mbethek. Lah niku ngerti kok ngendi? Niku benten kalian perakiraan cuaca. Lha niku bolak-balik ten HP niku di napa niku di sopo kali Facebook niku lho, Abul besok hujan deras siapkan payung ngoten niku. Sering niku perakiraan cuaca. Napa niku dukun sanes. Ini dipun sebat dening Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi wonten salebetipun kitab Ahkamus Syita fi Sunnatil Mutahharah. Nggih, hukum-hukum mangsa rendeng miturut sunnah Nabi ingkang suci. Antawisipun dipun sebat wonten perakiraan cuaca. Nah, meniku mboten sanes ramalan, menika sanes dukun, menika sanes tukang prediksi nggih. Sebab napa ramalan cuaca niku siji mboten pareng dipesthekke, angka kalih niku ada dasar ngelmu ingkang gumathok. Contone dina iki angin iki mlayune nang endi? Dina iki volume mendung iki akeh apa sithik? Dina iki kelembapan udara niku pinten persen? Ngoten niku disinau dening para nggih para ahli, para profesor, para dokter niku. Lah ada dasar indikasi kalau wau arah angin, kelembapan udara, nggih, volume mendung lan sak piturutipun. Niku dipun perkirakan nginjangi kok kayane udan. Ning mboten enten sing wani mestekke. Niku sanes ramalan. Beda kali wong ramal. Oh, sesuk bakal ana sing mati kae si fulan si fulan. Ah niku cetha ngedebus kerincing. Nggih. Wala tadri nafsun bi ayi ardin tamut. Saben-saben manungsa iku ora bakal mangerteni kapan dheweke mati. Nek ning wong sing mbethek wah aku ketoke taun iki bakal mati, niku mung kepeneran. Niki kepeneran pisan diceritake teng pundi-pundi. Ning sing sewu salah mboten nate di sariyosaken. Kula nggih iso mawon mbethek wah sesuk-esuke ketoke aku arep mangan sego. Niku meramalkan masa depan gitu. Ning niku saged bener saged mboten. Nahnu nuhawil wallahu yuqaddir wallahu ala kulli syai'in qadir. Kula panjenengan sedaya niku namung ngupaya ngupadi ewondene takdiripun hasilipun menika gumantung pangwaosipun Allah Subhanahu wa taala. Dados tiyang-tiyang ingkang napa niku padha karo dukun nggih, wadya balane dukun, kancane dukun, prewangane dukun, kaya ta al-arrafin itu kutukang ramal. Waromalin ngeromalin niku wong sing napa niku ngepiokke lulang napa balung nggih ngepiokke watu gitu. Terus enten mulai sing nganggo sumpit, enten sing nganggo kertu gitu. Mungkin terus ngagem cara-cara syaitonia, mungkin terus digunakke kanggo ngramal. Wa ghairi dzalika lan liyaliyane nggih. Wal kuhanatu ewan dene perdukunan iku maknaha ngemu makna anggadai makna iddi'a'u ilmil ghaibi biturukin syaitaniyatin. Iddi'a'u ngaku-ngaku ilmal ghaibi, iddi'a'u ilmil ghaib ngaku-ngaku mangerteni ngelmu gaib nggih, biturukin syaitaniyatin kanthi cara-cara setan. Cara-cara setan niku pripun gene ajeng ngramal nggih. Contone nganggo krikil gitu. Sakniki enten mboten gandeng cenenge sambung rapete antawisipun krikil kalih kedadosan ingkang badhe dateng niku. Antawisipun sumpit kalih kedadosan sing badhe dateng. Antawisipun balung-balung napa niku balung pitik napa balung munyuk nggih dikelumpukke disuntak ten meja piyur terus diwaca oh sesuk bakal ana kejadian kedadian A B C D lan sak piturut. Mboten wonten sambung rapetipun. Wonten sing ramal niku nganggo garis tangan. Nggih. Kula riyen diramal jane oh garis tangane sampeyan iki jaman kula cilik enten simbah-simbah ngramal kula tak delok le tanganmu le. Epek-epekmu kuwi lho. Jare diramal kula niki dadi wong sing ringkih. Nggih. Sebab antarane niki karo niki niku mboten gandeng. Nggih. Alhamdulillah sakniki kula dadi jagal sapi. Biasane nek jagal sapi niku ra anu napa nggih? Wong sing rasa nggih nggih mboten mesti dek wingi niku wonten jagal sapi mriki nggih yuswanipun sampun meh 7 dasa sarap kejepit mlaku dunak-dunuk niku nggih tesih tindak mriki ngasahke golok. Simbah niku pun pensiun kok tesih jagal lah kula nggih gadah tetangga niku tentara mboten wani mbeleh sapi ngoten. Dadi mboten mesti nggih. Para bapak, para ibu, Kang Mas, Mbak, Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati aniku dipun wastani perdukunan. Dados inti sari ini pun perdukunan, gitu. Niku mengklaim, ngaku-ngaku, mangerteni perkara gaib kanthi cara-cara syaitan, kanthi cara ini pun setan. Falka hinuhua, ewan dene dukune, gitu. Ewan dene si dukun niku, dheweke alladhi wong kang yuh biru menehi kabar. Anil mughayyabat. Nggih menehi kabar babakan perkara-perkara gaib minal asya'il mustaqbalah arupa kedadosan-kedadosan ingkang badhe datang, kedadosan-kedadosan ingkang badhe lumampah nggih ngakune ngono weruh sadurunge winarah niku gur mbel gedes niku sanjange Mas Rektor niku mbel gedes nek jare kula niku gedebus kerincing weruh sadurunge winarah tahu sebelum terjadi. Nah, ini kira ambil gedes ngapusi lambok wongi pinteron jolo langit ingkang mangertosi kedatusan badhe datang menika namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek enten wong kondo kok delalah bener niku kepeneran, kepenerane siji sing salah sewu sing diumbulke sing siji niki nggih. Dados tiyang-tiyang para menungso sing senenge aweh kabar perkara-perkara gaib rupa kedadosan-kedadosan ingkang badhe dumati wal asya'il mafqudah wadhalah lan menehi ngerti barang-barang kang ilang nggih bisa bab annahu yakhda'u lisyayatin. Lho kena ngapa dheweke kok iso menehi kabar perkara-perkara gaib nggih sebabipun annahu dheweke iku yakhda'u tunduk lan patuh lisyayatin marang setan nggih. Lianna syayatin indahum kudroh laisat indal ins. Sebab setan-setan itu anggadai daya linuweh. Setan itu anggadai daya linuweh sing boten digadai dening menungso. Neng menungso nggih gadahi daya linuwih sing mboten digadahi dening setan ngoten niku. Pahum. Napa daya linuwihipun setan sing mboten digadahi dening menungso? Fahum dheweke iku yartafiuna fil jawi. Dheweke iku iso mabur ana ing alang-alang kumitir. Enten menungso iso mabur? Mboten wonten. Wonten. Zaman tahun di era Orde Baru niku wonten pesulap jenenge David Copperfield. Dheweke niku iso mabur. Lah dheweke iso mabur niku sebab digondol dening setan. Nggih. Digendong dening setan terus digawa mabur. Nek dheweke iso mabur tenan. Saged ugi dheweke niku dicantoli tali. Taline kaya senar pancing niku lho mboten ketok. Ku senar ya pedot. Jenengan pun nate mirsa tiyang mancing. Senare gur cilik kok iso mancing iwak ngantek 50 kg. Ngantek mancing iwak ngantos 70 kilo nggih. Niku pun wonten model tali ngoten niku. Regane nggih larang nggih. Taline mboten ketok ning dienggo ngangkat menungso niku iso kuat mboten pedot. Jadi wong-wong sing mabur niku mung di kok tali terus dicangkolke nggon katoke ngoten. Terus dikerek munggah ketoke mabur. Utawa dheweke niku iso mabur mboten nganggo tali ning nggunakake kekuatanipun setan sebab ngendikanipun Syekh Shalih Al Fauzan fahum para setan iku yartafiuna fil jawi niku saged mabur nek cara wetanan mibur nek cara mriki mabur gitu nek cara ngetan melih napa kok mboten pudeng gitu mabur niku terbang. Wa yuhawiluna istiraqas sam'i minas sama'. Nggih. Banjur para setan iku yuhawiluna ngupadi, ngupaya istiraqas sam'i. Nyolong berita langit. Nggih. Tuma yukhbiruna bima yasma'un. Banjur dheweke mudhun malih ning alam donya. Nggih, menehi kabar bima yasma'un apa sing wis dikrungu ana ing langit. Undhike aku mabur ning langit krungu. Menawa sesuk iki bakal ana kedadean ngene-ngene. Sebab Allah Subhanahu wa taala niku ndawuhake dumateng malaikat, sesuk bakal enek ngene-ngene-ngene. Ha niku setan niku padha nguping enten langit. Nek pun nguping dheweke medhun enten ngalam donya. Terus menehi bocoran. Dumateng sinten? Man yakhdau lahum minal insi. Dumateng para menungsa sing tunduk lan patuh marang setan. Jadi setan niku menehi berita bocoran langit marang menungso-menungso sing gelem manembah marang setan. Dadi gedhi bale setan. Dadi kawulane setan. Sinten niku gedhi balipun setan? Nggih. Jongosipun setan mboten wonten sanes kejawi para dukun. Para tukang sihir, para tukang ramal. Mula jenengan ampun kaget nek ana dukun tukang ramal kok duwe bojo jare ula barang niki. Duwe bojo munyuk nggih ta. Kok ora duwe bojo pitik mawon nggih. Nyele gampang mak anu menehi pangan ngoten. Wah, saya dukun hebat nggih. Istri saya seekor ayam mbok ngoten. Kok bojone kok ula nggih ta munyuk ngono. Mbok pisan-pisane bojone manuk emprit apa pitik ngoten nggih. Na'udzubillah. Sebab napa ang mboten ngerti agama. Dheweke ngertine nggih cara-cara setan niku ngantos rabi wae rabi karo bangsane nyelumang na'udzubillahi min dzalik. Kathah niku kula piyambak sampun mangertosi pinten-pinten dukun ning sakniki pun aut nggih. Pun bablas mati tumekaning pati. Niku nalika gesang nggih ngaku ten pundi-pundi nggih bojoku ki widodari. Widodari kok ngendi? Po eneng widodari nawang wulan. Nggih. Adus ning grojokan jarike tok colong ngono. Terus ora iso mabur meneh gitu. Niku sing dirabi niku senes widodari niku syaiton nggih na'udzubillahi min dzalik. Mula tiang-tiang ingkang dadi gedibalipun setan, dadi andhahane setan, wadyabalane setan dheweke bakal nampa bocoran berita langit saka sinten? Saka setan. Nek saka malaikat mboten mungkin. Malaikat niku namung maringi ngertos dumateng para nabi. Nggih. Jadi nek enten menungso kok ngaku ketemu karo malaikat, aku didawuhi karo malaikat niku ateges dheweke sampun ngaku dadi nabi. Na'udzubillah min dzalik. Dadi nek enten wong sing mangertosi napa niku bocoran-bocoran berita langit sebab dheweke dicolongke dening jin, jin mabur teng langit medun menehi bocoran. Kowe gelem tak menehi bocoran? Purun Kanjeng Setan, ning kowe kudu manembah marang aku. Kowe kudu tunduk marang aku. Kowe kudu nindakke cara-cara setan sing tak ajarake marang kowe. Bekakak pitik nggih, ngembang napa niku ngobong menyan. Kembang tujuh rupa, air tujuh sumur, jenang tujuh rupa lan sak pituritipun. Nah niku sedanten cara-cara setan sing mboten diwucalake, mboten diwulangake dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dipun sebat melih tsumma hadzal ins, banjur menungsa iki nggih sing dadi gedibalipun setan kala ya'khudzul kalimat. Dheweke niku mendhet kalimat-kalimat allati sumi'at minas sama. Ini sing wis dicolong saka langit. Wa yukadzibu ma'aha mi'ata kadzibatin. Banjur berita saka langit sing siji wau niku dicampur nggih, dicampur napa niku pengendikan-pengendikan sing ngapusi kedustaan-kedustaan, kenggedebusan-kenggedebusan cacahipun 100. Jadi dukun niku upama ngandani bener-bener siji, nggih, sesate 100. Lah niku nek menungsa lumrah niku ora mboten gelem nggih. Jenengan kersa diwenehi wedang segelas. Niki mengandung vitamin C, ning niki indrime 100. Nggih. Racune 100, ning vitamin C siji. Gelem ta jenengan ngunjukne? Nek ana sing gelem ya wedan niku berarti mboten waras. Percaya omongane dukun niku wong ra waras. Nyatane bener, lah bener siji sih. Sing 100 bubrah sesat nggih marake menungso adoh saka merginipun Allah Subhanahu wa taala lah kok di dipun pitadosi. Ah menika wong gendeng. Mboten waras nggih. Min ajli an yulabbisa 'alan nas. Kenging napa kok berita siji niku dicampur kedustaan cacah 100. Nggih. Jenenge setan niku mesti tujuanipun njlomprongake menungso saking merginipun Allah Subhanahu wa taala. Dalilipun nek setan niku saged mabur kathah nggih. Wonten surah jin nggih wonten. Nggih. Ananging mekke menawi dipun waosaken malah gladrah dumugi pundi-pundi. Puasipun bab niki nggih penting dipun mangertosi, penting dipun sinaoni nggih supados kula panjenengan sedaya niki mboten gampang kepencut marang omongane dukun sing kadang kala bener. Marang omongane dukun sing jare bisa nambani. Nggih, luwih becik lara. Nggih, tinimbang awake dhewe niku mara teng ngene dukun. Sebab napa? Dosane niku nggegirisi ngedap-edapi. Waras sauntara cilaka selawase nek udzubillah min dzalik. Lah wonten bab niki dipun sebat pinten-pinten hadis antawisipun rawi Muslimun. Nggih, Imam Muslim sampun ngedalaken setunggal riwayat. Fi sahihihi wonten kitab sahihipun an ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam saking saperanganipun garwane nabi sallallahu alaihi wasallam anin nabi saking kanjeng nabi alaihi salatu wassalam selawat lan salam mugi tansah kunjuk kagem kanjeng nabi kala piyambakipun dawuh man sapa wonge ata teko arafan marang tukang ramal fasa'alahu an syai'in banjur dheweke takon marang tukang ramal iku kanthi sawijining pitakonan fasaddaqahu banjur dheweke percaya marang apa kandhane tukang ramal nggih lam tuqbal ora bakal ditampa lahu kanggo dheweke salatun iku salat arba'ina yauman suwene 40 dina. Dados sinten kemawon kumawani dolan nggih senadyan alesane silaturahim nggih to naudzubillah min dzalik mbah pareng matur sowan kula nengkang angka setunggal niki silaturahim jangkepipun angka kalih niki kula caos dahar unjukan gula teh sak cekapipun kagem simbah ingkang angka telu kula badhe nyuwun pitulunganipun simbah mbah sapa mbah dukun panjenengan perlu apa le anu mbah wis aja tok tutukmu, tok tutukne anggonmu ngomong. Aku wis ngerti kok aku rene gitu. Ah niku rata-rata dukun ngoten iki ngapusi, ngedebus kerincing. Wah, dukune sekti ya, weruh sak durunge winarah aku rung mature wis ngerti karepku. Ya ngerti wong dukun iku wong nemara tenggene dukun iku mesti nek ra iki kuwi gitu. Nek ora njaluk pelet nggih njaluk barang ilang, nek ora kuwi njaluk disantetke wong pun mboten enten tunggale. Naudzubillah min dzalik. Kumawani, nggih kumawantun mara ten ngomahe dukun mboten dipun tampa salatipun. Bangunipun ngantos sekawan dosa dinten. Naudzubillah min dzalik. Napa ateges wong sing mara tenggene dukun niku salate kudu dibaleni, mboten sah dibaleni. Salate dheweke niku sah salate. Ning ora ditampa. Ngoten niku lho. Nek cara cah sekolah piye nggih? Cara cah sekolah mlebune mlebu ten kelas niku nggih dianggap absen dicorek. Ning mboten entuk biji. Mboten dibiji kali Pak gurunipun. Semanten niki tiang-tiang ingkang nggih wong Islam nggih utaminipun ingkang kumawani teko mara tenggene dukun tujuan apa mawon nggih ajeng nyalek nggih. Ajeng nyalon dadi lurah, dadi RT, dadi hansip, nyalon dadi hansip ini nggone dukun. Supaya berhasil lulus tes. Pak, kaya ya talah temen anggonmu urip nggih ta. Arep nyalon dadi hansip direwangi dukun barang naudzubillah min dzalik. Hadis sak lajengipun, soalnya meki hadis engko kali niki wonten sambung rapetipun kalian hadis ingkang engko setunggal. An Abi Hurairah ta saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mugi Allah tansah paring ridho kagem piyambakipun. Qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi dawuh, man sapa wonge ata teka kahinan marang sawijining dukun, fasaddaqahu bima yaqulu, banjur dheweke percaya apa kang dadi kandhane dukun, fakot yakti dheweke iku kafara wis kafir, bima marang apa-apa unzila kang diudunake ala Muhammadin marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa niku sing diudunake Allah dumateng Nabi? Menika wahyu. Nggih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi umat Islam, sapa wonge manut marang Nabi bejo selamat. Sapa wonge brengkele mboten pitados dumateng Nabi, dheweke bakal cilaka. Kanjeng Nabi utusanipun Allah dawuh, sapa wonge teka marang dukun banjur percaya omongane dukun, yakti dheweke wis kafir marang wahyu sing diparingake Allah dumateng Nabi. Nggih, naudzubillah min dzalik. Dados wong nek percaya marang dukun iku ateges dheweke sampun nindakake kesyirikan. Dosa ingkang paling agung. Dosa ingkang paling gedhe piyambak wonten saklebetipun agami Islam. Salajengipun hadis kula khawatir nek mboten diwaos kabeh mungkin mboten rampung nggih. Dados hadisipun dipun telasaken langkung rumiyin. Walil arba'ati wal hakim, lan saking imam cacah sekawan, wal hakim lan semanten ugi imam al hakim. Wa qala sahihun ala syartihima an Abi Hurairah, lan imam al hakim ngendika bilih hadis niki sahih miturut syarat-syarat hadis sahih nggih. Miturut Imam Bukhari lan Muslim. Hadis sahih miturut Imam Bukhari lan Muslim. Jadi hadis ingkang badhe kita waosaken iki hadis sahih miturut syaratipun Imam Bukhari lan Muslim. An Abi Hurairah ta saking sahabat Abu Hurairah. Man sapa wonge ata teko arrafan marang tukang ramal. Ini tukang betek. Memprediksikan masa depan. Kanthi cara-cara setan nggih. Au kahinan utawa teka marang dukun, fasaddaqahu bima yakulu, banjur dheweke percaya apa kandhane dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yakti dheweke wis kafir marang wahyu sing diparingake Allah dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami kale sing wau. Salajengipun hadis ingkang pungkasan, an Imran bin Husain, saking sahabat Imran bin Husain, marfu'an kandi coro marfu' laisa minna, ora kelebu golonganku, ngendikane pun nggih Imran bin Husain. Marfu' niku ateges nyambung dumateng Nabi. Ora kelebu golonganku man tatoyaro, sing nindakake tiaroh. Nggih tiaroh niku kados kala wingi niku nggih rumaos apes merga weruh sawijining kedadosan. Ana ula malang, wah apes iki. Wonten meleh manuk gagak, wah apes iki, bakal ana wong mati. Wah iki bakal ana pagebluk. Wah, enten kupu mlebu ten ngomahe, wah iki apes iki. Ketiban cecak, wah aku bakale mati lan sabituritipun. Ah menika tatoyur. Merasa sial, rumangsa apes. Mergo mirsani sawijining kedadosan utawa krungu sawijining kedadosan utawa nemoni sawijining kedadosan. Ora kelebu golonganku wong sing nindakake tiaroh. Au tutuira lahu utawa dheweke njaluk ditiaroi gitu. Coba aku ki mbok dianu disetiarke nggih. Kira-kira nek aku ki lahir Selasa Kliwon ki nyambut gawe sing cocok kanggo aku apa? Disetiarke. Bar niku tuh getak manuk lan sak piturutipun. Nggih. Wah. Iki kowe arep mangkat dodol kok. Iki dinane apa Selasa Kliwon? Miturut aku kowe ora mas ora sah mangkat. Lah niku jenenge tutu yira lahu. Nek tato yara dhewe sing nindakake tiaroh, nggih nek tutu yira lahu dheweke njaluk tulung kancane supaya nindakake tiaroh. Au takahana utawa sing nindakake ngelmu dukun, nggih. Sing dukun ngoten mawon nggih. Ora kelebu golonganku wong sing buka praktek dukun, gitu. Jadi menungsane niki sing dadi dukun. Nggih. Niku ora kelebu golongane nabi. Nggih. Au tuku hinalahu utawa dheweke njaluk napa dadi pasiane dukun. Niku nggih mboten kelebu golongane nabi. Sing buka praktek dukun, sing dadi pasiane dukun dudu golongane nabi. Au sahara lan wong sing nindakake sihir au suhira lahu utawa njaluk disantetke. Pak kula nyuwun supaya kanca kula niku jenengan santet, Pak. Lho ya ngono kancane kok disantet? Sebab dheweke niku musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, pagar makan tanaman, menjegal kawan seiring, ngoten niku jenenge. Pengkhianat ngoten niku dheweke niku. Lah kok pengkhianat iki piye? Lah wong kula buka warung dawet ten mriki wis ngerti aku dodol ning kene kok dhewe dodol ning ngarep kula niku rak jenenge pengkhianat. Oh, lah menungso menus gitu. Wong dodol niku sah-sah kemawon. Ya wonten dalan-dalan niku komplek niku kula nate ningali niku sak terek niku sate kelinci kabeh. Nggih, sak terek niku 10 niku sate kelinci kabeh. Ning kok ya payu kabeh. Nggih. Mbuh niku sate kelinci tenan utawa sate kethek kula mboten ngerti gitu. Ning sak sak komplek niku kabeh sate kelinci. Pasar burung, pasar manuk, niku ra isine wong dodol manuk kabeh. Napa berarti wong sak pasar niku pengkhianat kabeh? Naudzubillah min dzalik. Dadi awake dhewe golek rejeki, kancane golek rejeki, ampun dianggap pengkhianat. Nggih rejekine menungsa niku mboten badhe kijolan. Senajan sing dodol manuk wong sak pasar, ning kabeh dipun paringi rejeki dening Allah Subhanahu wa taala. Pasar sapi semanten ugi. Nggih. Pasar manuk, pasar sapi niku wong sak pasar dodol manuk kabeh, dodol sapi kabeh. Kulon mriki wonten pasar gedang. Wong sak pasar dodol gedang kabeh niku. Nggih, ning ya payu kabeh nggih, alhamdulillah. Nek mboten payu cenah pasare tutup gitu. Dadi wong sing nindakake ngelmu santet utawa dadi pasiane dukun santet niku dudu golongane nabi. Waman atakahinan lan semunuga wong sing neneka marang dukun fasaddaqahu bima yakul lan percaya apa kandhane dukun faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yakti dheweke wis kafir marang wahyu sing diparingake Allah dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Rugi ing donya ora dadi ngapa, rugi akhirat bakale cilaka. Kula ningali sebab para bapak ibu nggih Kang Mas Mbak Yu adik-adik. Nggih masyarakat ya awake dhewe niku nek pun lara parah gerah ditambake ten pundi-pundi mboten mantun, dokter pinten-pinten mboten mantun. Niku entek-entekane mlayu nyang dukun. Napa melih nuwun sewu. Nek sampun sekarat pati mboten ndang mati-mati. Niku biasane disetiarke dukun. Nggih, digolekke dukun supaya nggih supaya mbah kula niki ndang cepet mati ngoten niku. Lah niku mboten pareng. Mbok lara kaya ngapa awake dhewe mboten pareng mara tenggene dukun. Dukun niku mboten saged nambani. Mboten saged. Mboten saged mangertosi ilmu gaib. Ingkang nambani ingkang marasake Allah panjenengan nyuwun waras dumateng Allah. Nek pun usaha tenggene dokter sampun pun pasrah bongkoan. Mboten malah di saat-saat terakhir bapak awake dhewe simbah awake dhewe sampun ajeng sedo. Di saat-saat terakhir, saat-saat yang menentukan malah nenggone dukun. Nggih naudzubillah min dzalik. Mboten pareng wis to. Loro ni kau yang apa? Aku ini sah ngomong kau rasa ngerasa ke loro. Gih sedanten menungso niku. Gih. Nek sehat mboten ngerasa ke loro. Neng nek loro niku mesti ngerasa ke loro. Lah pripun masa kula sehat kula kon loro dhisik napa ngoten. Lah kula niki elek-elek ngoten niki nggih tau loro lho kula niki. Nggih, tur lorone mboten biasa gitu. Wonten loro sing berkelas. Loro sing ora berkelas jare bangsane masuk angin ngoten niku. Wah, niku padahal nggih loro tenan, loro untu barang niku mboten berkelas. Nggih. Wah, lorone wong ora modern ngoten niku. Pi bejo ke loro, ayo cah do urun cah. Nyewu-nyewu ngelimangewu gak bareng-bareng nilai bejo. Bejo lorone apa? Loro untu rasi docah. Maka wang loron untu niku sanjangnya nge. Nuih loro tinimbang loro ati. Dari ini gitu. Kulo nge dereng tau loro untu tur nge mbeten jaluk loro untu. Ning senadyan jenengan lorone kaya ngopo. Kulo ajak-ajak ampun ngantos golek tombo mertombo nenggone dukun. Cekap tenggane dokter. Cekap tenggane tabib. Bar niku pasrah bongkoan nyuwun waras dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dukun sing gagal nambani pirang-pirang. Ing napa kok tesi dipun pitadosi, nggih mboten parang. Nah, kathah piwucal kesaenan ingkang saged kabendhet saking pinten-pinten hadis ingkang sampun kita waosaken kala wau. Maos hadis kemawon niku barokah. Sebab niki dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku ilmu saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ananging sanesipun maos hadis kula panjenengan sedaya ugi maos keteranganipun para ulama, tafsiranipun para ulama dumateng hadis qala wa penulis kitab niki nggih, asmanipun Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qarawi jlentrehake nerangake piwucal kesaenan ingkang saged kapendhet setunggal tahrimul arafah. Haram hukumipun ilmu ramal meramal niku mboten pareng. Lah kok Nabi meramal? Nabi mboten nate meramal. Nabi nalika nyariosaken kedadosan ingkang badhe datang, piyambake pun ngaturake, nggih, maringi ngaturake wahyu saking Allah. Nek dukun niku nalika ngeramal niku sing diaturke mboten saking Allah, saking setan hasil nyolong keng langit kala wau. Dalilipun surat Jin. Wa inna kunna naq'udu minha maq'idal lis-sam'i. Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Awake dhewe para setan iku iso duwe papan palungguhan ana langit kanggo nyolong berita langit. Nggih, ananging sakwise Muhammad diutus dadi nabi, awake dhewe nek nyolong berita langit diuyak-uyak dening lintang. Jadi nabi ngaturaken wahyu ning nek dukun niku ngaturake nggih piwulangipun setan. Ingkang angka kalih tahrimu tasdiqi khabaril arraf. Haram kula panjenengan sedaya percaya marang apa kandhane dukun. Nggih, kuwatah wong niku ming dibethek kowe sesuk bakal ngene-ngene-ngene niku ngantek wedi. Wonten kedadosan. Nggih, gandeng kowe wis nguyuh ana papan sing gawat kene, ana papan sing wingit kene, kowe diwenehi pidana ora kena kathokan, ora kena klamben selawase urip. Ming dibethek ngoten niku, manut. Mboten wani kathokan ngantos dumugi sepriki. Sebab napa dheweke percaya marang ramalan-ramalan. Nggih, niku mboten pareng niku. Niku kasunyatan lho nggih. Nek enten mboten percaya kula terke ning kula ngeterke kok kadohan mawon. Ora kathokane horor ya aku. Ingkang angka 3, yuhramul insanu menungsa niku diharamake min sawabit ta'ah, mboten diparingi ganjaran saking amal ketaatan, amal ibadah sing ditindakake. Lho, Allah niku Maha Adil. Sapa wong nindakake salat mesti diparingi ganjaran salat. Ning wonten perangane menungso nindakake amal kesaenan mboten diparingi ganjarane. Nggih. Sebab napa? Uqubatan lahu pinangka pidana kanggo dheweke. Ala fi'lil maksiat, sebab dheweke nindakake kemaksiatan. Enten mboten wong nyambut gawe mlebu pabrik ning mboten dibayar dening bose. Wonten. Ah sebab napa dheweke mlebu kerja ning gawe pabrike kebakaran gitu. Iku nak maksiat. Blonjone iki sedina 100.000, dheweke mlebu niku ngobong pabrik ngenteke 1 miliar. Ah dhek wingi kula pun absen ndi bayaran kula ditapuk kalih bose. Wong kowe ngobong pabrik ku kok kowe njaluk bayaran gitu. Semanten ugi menungso umat Islam nindakake salat gedeng kluk kaya ngapa? anggone nindakake ngibadah niku kekejero kaya manuk beranjangan kopat kapita kaya buntut ula tapak angin. Anggone nindakake ngibadah niku. Ning nek dheweke nek tesih nindakake kesyirikan ora bakal diparingi ganjaran dening Allah. Nggih. Mula senese sregep nindakake ngibadah awake dhewe uga ninggalake maksiat. Maksiat ingkang paling gedhe niku kesyirikan. Antawisipun kesyirikan niku percaya kalih dukun. Mertamba ning gone dukun niku dadi kemaksiatan paling gedhe. Muspro awake dhewe nindakake kesaenan niku mboten enten guna lan paedahipun. Nggih, ada dasar hadis kala wau. Nggih, mboten ditampa salate. Ngendikanipun Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, hadis niki nyariosake sekedar dolan mara tenggene dukun takon marang dukun ning mboten percaya, teko ning gone dukun mboten percaya, salate mboten ditampa kawan dosa dinten. Ning nek percaya kufur marang wahyu sing diparingake Allah dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak, para ibu, kang mas mbak yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Salat singipun hadis kala wau ugi pinangka dalil haramipun tiaroh. Nggih tiaroh. Rumangsa apes niku wau lho, rumangsa apes iruh ula malang tendalan, iruh krungu manuk ceguk, krungu manuk gagak wah bakal ana wong mati napa melih. Wah, apa ya? Wah, aku kok kupingku kok keduten iki wah iki aning sing grenengi. Kupingku kok keduten wah iki aning arep aning dayah nagih hutang lan sak piturutipun. Ana niku tiaroh, rumangsa apes. Kelebu tiaroh ugi wah iki sesuk cepak sasi suro niki ra Dzulhijjah nggih. Dzulqa'dah ampun telas ndalu niki mlebet Dzulhijjah, bibar Dzulhijjah wulan apa? Wulan Muharram sasi Suro. Wah niki sasi sing paling horor niki miturutipun wong-wong Jawa niki. Ditambah meledi weden-wedeni karo Mbah Dukun. Sesuk nek Suro aja doe wah mantu. Aja netake bocah nek sasi Suro kuwi. Nggih, nek sasi Suro kuwi aja padha enggak ngedol lemah. Nggih, dolti nuku barang-barang sing gede-gede sing larang-larang aja sasi Suro. Kuwi sasi sing gawat. Niku tiaroh niku. Nek panjenengan percaya sasi Suro kuwi gawe cilaka, ora wani mantu ana ing sasi Suro gara-gara wedi cilaka, ateges panjenengan sampun nindakake tiaroh. Nggih, niku dosa gede niku. Awake dhewe asring mireng, asring krungu, wah iki acarane madang geden. Kembul bujono pesta Hondrowino. Sakniki ndalu niki kula ngaturi pirsa jumanteng panjenengan. Nggih. Wonten dosa gedhen. Wonten maksiat gedhen. Dosa gedhen, maksiat gedhen niku mboten wonten sanes kejawi tumindak syirik. Nggih. Lan wong salwangsul kula ngaturi bilih para kiai, para ustad, para dai ingkang asring nggih ngaturaken pepeling dumateng umat Islam, awas aja tumindak syirik. Niku ateges dheweke tresna dumateng umat Islam. Kepengin supaya umat Islam niku selamat wonten ing alam donya. Kepengin supaya umat Islam niku amal saleh, amal ibadah mboten muspro. Mboten sia-sia tanpa guna. Tiwasole salat gedeng kluk nggih ta. Mboten ditampa dening Allah. Sebab napa dheweke jek nindakake kesyirikan? Lah mesake niku. Kosok wangsulipun para ustad, para kiai, para dai ingkang mboten nate menehi pepeling dumateng umatipun babakan kesyirikan ateges dheweke mboten tresna dumateng umate. Dumateng warganipun, dumateng masyarakatipun wis ben tumindak syirik wis men sing penting awake dhewe rukun bersatu padu. Saling sayang menyayangi, kasih mengasihi, perkara syirik niku rak dhewe-dhewe. Nggih, sing kandha sirik sapa ora apa-apa kaya ngono kuwi, naudzubillah min dzalik. Ngobong menyan barang niku nggih enten kiai sing kandha ora apa-apa. Iku bukan sirik, bukan minta bantuan setan, itu negosiasi dengan setan ngoten niku. Naudzubillah min dzalik. Negosiasi. Negosiasi carane kanthi nindakake cara-carane setan. Napa nabi nate negosiasi kali setan? Ngobong menyan ngoten niku. Nggih supaya setane ora ganggu diobongke menyan tan setan kowe tak cepaki menyan karo jenang tak suwun tak jaluk kanthi tenan nggih kowe aja ganggu gawe marang warga ana sing ana kene niku diarani dheweke dudu njaluk pitulungane setan ning niku jenenge nego negosiasi nak udah bilang, oh ya bener iku negosiasi ora apa-apa kuwi. Ah niku jenenge kiai penyesat umat. Dai sing ngajak-ajak kaum muslimin malah napa niku nindakke amal-amal syaitaniyah. Amal-amal sing biasa ditindakke dening para dukun. Nak udah bilang mindali. Iki jane ustaz apa kiai apa tenanan apa ora. Upama ustaz niku jenenge usduk. Ustaz dukun. Nek kiai ni kiai duk gitu. Kiai dukun. Na'udzubillah min. Senadian ngagung sorban, jubah putih, kajine niku bolak-balik. Nek dhewek niku malah melariskan praktek-praktek kesyirikan, praktek-praktek perdukunan apa meleh ngantek gawe. Nggih. Napa niku? Kelompok dukun dari utara, kelompok dukun dari selatan. Nggih. Aniku sedanten ateges dhewek dadi wadya balanipun sik setan. Na'udzubillah min dzalik. Tasdikul kahin kufrun. Nggih, mitadosi omongane dukun niku pinangka kekufuran. Ada dasar hadis kala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang kala wau. Semanten ugi Al-Qur'ana munazzalun ghairu makhluq. Pilih Al-Qur'an niku nggih pinangka kalamullah ingkang dipun udhunake Allah dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan Al-Qur'an niku sanes makhluk. Sebab Nabi wau ngendika faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dheweke kafir marang wahyu sing diudunake dening Allah dumateng Nabi Muhammad. Terus Al-Qur'an niku munazzal. Nggih diudunake dening Allah kagem Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banjur diwedharake, diwulangake, diwucalake kanggo umat Islam. Pinangka patokane urip. Nggih, nek dukun niku patokane pun mboten Qur'an malih mengke. Nggih. Upama ngagem Qur'an niku pun di nggih, campur aduk dengan 100 macam kedustaan kala wau. Al-Qur'an kok dienggo gawe jimat. Al-Qur'an niku dipun waos angen-angen sak maknane. Dipun waos tafsiripun, dipun amalake. Mboten digunakake kanggo jimat. Mekaten semanten nggih pengaosan ingkang saged kita aturaken wasipun nggih rembuk kula panjenengan sedaya kedah ngati-ati kali sing jenenge dukun. Senadyan dukun niku maringi janji napa niku ngaturake janji sing maneka warna. Isoh menehi waras, isoh menehi suge, isoh menehi bojo sing ayu, isoh marai laris dagangane lan sak piturutipun niku sedanten gedebus, mboten parang dipun pitadosi. Ingkang maringi rejeki, ingkang maringi waras, ingkang maringi jodoh, nggih siji pesti, loro jodoh, telu wahyu. Papat tangkat lima donya niku sedanten wonten pangwaosipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mboten wonten sambung rapetipun kalian dukun. Nggih mila kula panjenengan sedaya kedah ngati-ati mboten pareng cerak-cerak. Niku dukune Pakde kula pun mboten sah napa niku cerak-cerak kalih Pakde. Upama ketemu nggih Pakde ngoten tok mawon. Nggih ora kok malah konsultasi Pakde kula badhe anu konsultasi njenengan niku sanjange para tidak normal gitu. Ateges jenengan melu edan nek ngoten. Nah, sisa wekdal ingkang tasih wonten kita ginakaken kagem maos selayang pitakonan. Apakah betul jika bangkit pada rakaat kedua tidak mengangkat tangan dan pada rakaat ketiga mengangkat tangan ketika takbir? Apa itu hukumnya? Nggih, sunahipun ngangkat tangan niku ra sekawan nggih. Nalika takbiratul ihram terus nalika napa melih? Nalika ajeng rukuk nggih. Terus nalika iktidal, nalika bangkit saking rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Nggih. Wallahu taala alam bisawab. Kula kalian istri nembe isolasi mandiri dereng tes tapi bergejala mirip dengan COVID. Mugi dipun dadosna niki sebagai penebus dosa kula kalian istri lan mugi kula lan istri diparingi kesabaran. Anggenipun andang gerah niki lan mugi-mugi kula lan istri inggal sehat waras. Kados uni-uni. Matur nuwun saking Abi Wahid Majalengka. Nggih. Syafakumullahu sifaan ajila sifaan la yughadiru saqoma. Nek tesih nembe mirip-mirip nggih dipun tentremaken penggalihipun nggih kathah-kathah mengkonsumsi herbal nggih. Habatus sauda, gustul hindi lan sak piturutipun nggih sinambi ngathah-ngathahi ngunjuk toya petak utaminipun ingkang anget. Nggih sebab menungso niku nek banyu putih niku kurang 20% pun mati dheweke. Nggih, dipun kata-katai ngunjuk toyo petak. Nggih, sedinten niku 1,5 liter napa 2 liter. Nggih, supados enggal-enggal pinaringan waras. Langkung becemat, langkung saya melih dipun rukyah niku toyo petak disebulake. Nggih, ayat Al-Qur'an utawi doa-doa saking hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebulake banjur dipun unjuk. Nggih. Ing sinambi nyuwun kewarasan dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek dukun isoh waras mbok kon nambani ning Wisma Atlet mereka. Nggih, nek dukun isoh gawe waras. Nggih. Wonten malih naudzubillah ustad nggih, ustad niku. Niki kula kok ya rada aneh niki ustad niki. Nek dheweke dukun ngoten kula mboten aneh. Enten dukun niku le ngendika? Corona niki enten dabake, wonten waline. Nggih, dadi menungso niku wonten waline, jin wonten waline, corona nggih wonten waline. Jari niku waline corona niku tau nemoni dheweke. Nggih. Gedhe dhuwur ngilani deleweran niku penuh dengan lendir ngoten jarine. Nek untuk pilih mintale. Kula ku ya ning sing percaya kali cerita niku. Ning wonten melih ustad niku pun nate kondo. Saya sudah meruqyah nggih jin penyebar corona. Jadi jin-jin yang menyebarkan corona di seluruh kota ini sudah saya ruqyah semua. Lah kok ruqyahe ra mandeg malah saya ndodro ngene iki njur kepiye? Nggih. Dadi kadang kala nuwun sewu nggih sing gedebus niku kadang kala nggih mboten ming dukun. Kelebu ustad nuwun sewu ustad ning geblandrangan membahas tema-tema gaib sing mboten enten dalile. Nggih. Lah kok omongane jin dipercaya? Kuwi sapa aku ki jin? Aku sing diutus dening iblis supaya aku nyebarake virus corona. Kowe mlebu Islam ya, ora gelem. Nek ora gelem tak obong. Waduh panas aku gelem mlebu Islam. Dadi jin-jin sing menyebar corona sak kutho niku pun diislamke kabeh dening dheweke. Gumune kok coronane kok ora ilang kok malah saya ndodro. Nggih. Pokoke nggih, sinten mawon napa niku ustad napa dukun nek dheweke cerita perkara-perkara gaib, ampun dipun pitadosi. Kejawi nalika dheweke niku nggih ngaturaken dalil Al-Qur'an was sunnah. Nggih mugi-mugi Pak Abu Wahid sekalian garwa enggal-enggal pinaringan seger waras. Nggih jati waluya, waluya temahing nirmala kados uni-uni malih insyaallah taala. Menawi wonten sedherek angsal gula, teh lan sapanunggalanipun saking jasa berbuat syirik ingkang piyambakipun mboten mangertos pripun statusipun hadiah mekaten sekecanipun dipun bucal mawon ten TPS nopo prayogi dicaosake rincang ingkang saestu mbetahaken kagem sawek isoman kenging Covid nggih. Niki pripun to gula teh saking perbuat sirik ning kok ning TPS? TPS niku ora tempat nopo nggih? Pencoblosan to nggih? Tempat apa? Pembuangan sampah. Oh, tempat pembuangan sampah. Oh dibuat nang TPS toh ya Allah nggih. Nggih. Menawi hukum aslinipun nggih, gula teh niku ora barang-barang halal nggih. Barang-barang halal. Nah isih dipun manfaatake dipun manfaataken kejawi nalika panjenengan manfaatake gula teh niku. Niku malah ndadekake napa nggih, menungso niku kaya-kaya menyokong perdukunan. Lah nek ngoten niku ampun ditampa. Ampun ditompo. Sesuk melih ampun ditompo. Nggih. Sebab mungkin nek jenengan nompo, jenengan niku ditarai mendukung perdukunan. Iki hasil mulih mendukung to. Kowe nek hasil mulih mendukung iki ora usah menehi aku moh tok menehi ngono. Ah niku tegas. Supaya si dukun niku enggal-enggal mertobat. Nggih, ning nek pun kebacut jenengan dereng ngerti nggih. Di sodako kemauan dumanteng tiang-tiang yang bertahan sebab nek di gua ni mungkin ni khawatir malah jadi mubadir ni mungkin ni. Wallahu taala alam bisawab. Kejawi sembelihan ni untuk selain Allah maniko haram bil ijma kandi kesepakatan pun para ulama. Wallahu taala alam bisawab. Apakah boleh bancaan selamatan bebas covid atau selesai isoman boten pareng? Nggih, bancaan selamatan niku sanes ajaran agami Islam. Nggih. Nek kepengin bebas Covid niku nggih nyuwun dumateng Allah ngatah-ngatahke ngibadah mboten malah selamatan. Nggih, selamatan niku mboten nate ditindakake Nabi. Wonten saklebetipun kitab Badlul Maun fi Fadli Taun Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani niku nate nyebatake bilih wonten Mesir niku nate kedadosan pagebluk Mayangkara. Tau niku luwih gegiri si tinimbangane corona nggih. Sebab esok loro sore mati. Sore loro esok pun mati. Niku kaum muslimin nalika semanten niku ngawontenaken amalan bid'ah. Zikir berjamaah napa salat berjamaah kangge mengusir wabah. Ning niku zikir niku mboten nate diwucalake dening Nabi. Nggih. Salat jamaah untuk mengusir wabah mboten nate diwucalake dening Nabi. Malah bibar nindakake amalan bid'ah kala wau wabahe tambah ndodro. Tambah saya ngedapi-dapi. Donga niku pareng ngagem bahasa napa kemawon mboten napa-napa. Kala wingi kula nggih mangertosi wonten donganipun simbah-simbah nalika pagebluk. Nggih. Suket grinting kala minta, suket grinting kala minta, suket grinting kala minta. Digarwa dilukuwa. Nggih, brojol selas-selaning garu, brojol selas-selaning luku. Selamat kanthi kersaning Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Donga ngoten niku pareng mboten nggih sah-sah mawon wong niku isine pendonga nyuwun selamat nggih to. Ning ingkang langkung sae niku donga nyuwun keselamatan kanthi redaksi donga ingkang dipun wucalake dening Nabi sallallahu alaihi wasallam niku ingkang langkung sae. Ewon dene nek simbah-simbah pakde mbude wonten karang padesan, wonten pesisir, wonten dhuwur gunung ingkang mboten apal donga sing diwucalake Kanjeng Nabi abadi maos nggih donga suket grinting kala mentol napa nggih. Mboten napa-napa. Suket grinting kala mentol niku napa? Suket grinting niku suket sing cilik-cilik niku nggih. Digarwa dilukuwa niku mesti dheweke brojol ten selas-selane garu. Jadi pagebluk niku kaya dene wabah niku kaya dene garu, kaya dene luku. Ya Allah kula nyuwun dumateng paduka supados kula digawe kaya dene suket grinting. Sing digaru diluku niku tetap selamat mboten keneng garu, mboten keneng luku ngoten karepe. Lek donga simbah-simbah riyen ngoten niku. Nggih. Nek mboten apal donga sing diwulangake Nabi nggih mboten napa-napa. Ya Allah kula nyuwun selamat ya Allah. Sah-sah kemawon. Ananging ingkang paling sae nggih maos doa, maos zikir ingkang dipun wucalake dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ning nek selametan mboten. Mboten sah. Niku sanes ajaran agami Islam. Wallahu taala alam. Orang tua atau saudara dipercaya mengobati orang yang sakit dan cara penyembuhannya menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis ataupun ditanam dalam tubuh pasien atau susuk. Bagaimana sikap saya? Nggih ampun melu-melu. Nggih. Yang sepuh utawa sedulur kalau dipun dakwahi. Nggih. Dipun puterke pengajian ngang sukawruh niki. Dipun caosi hadiah kitab. Nggih. Jubuan akidahmu saka Al-Quran lan sunnah. Supaya dheweke ngerti. Pilih praktek lo, praktek dukun niku pinangka syirik akbar. Jenengan mboten pareng akrab-akrab. Mboten pareng cerak-cerak. Ning nek niku tiyang sepuh panjenengan, wajib dipun dakwahi, dipun dongaake supados tiyang sepuh niku pinaringan hidayah. Sebab nek mboten piyambak ngantos sedo mboten mertobat, piyambakipun badhe langgeng sak lami-laminipun mapan wonten nerakanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Terkait kurban, kirain saya yang tidak boleh dipotong hanya kuku dan rambut. Tapi saya tadi ba'da maghrib sempat mengupas kulit yang mati di telapak kaki. Sikile diuncei. Sikile diuncei. Awal pembukaan kajian hari ini, Ustadz bilang ternyata kulit juga tidak boleh. Bagaimana ya? Apakah saya berdosa? Mboten. Nek dereng mangertosi mboten dosa. Niku wonten dalilipun kok kulit niku. Nggih. Idza daqalal asru wa arada ahadukum an yudhiya fala yamusa min sya'rihi wala min basharihi syai'a. Nek wis manjing 10 dina kawitan wulan Dzulhijjah, banjur sewijining sira pengin kurban aja diketok rambuté, aja diketok kulite. Rambut napa mawon. Kanthi cara napa mawon disesret digunting nganggo cetekan dicokoti mboten pareng semanten ugi kulit wonten riwayat sanesipun wala min dzufurihi kukune niku mboten pareng dados ingkang dipun awisi dening Nabi niku rambut kulit kalian kuku lah kelebu kulit niku nggih sedanten kulit napa kulit niki napa kulit ari napa kulit kapalen pirsa kapalen niku basa Indonesia kapalen niku napa nggih kulit yang telah mengeras karena bekerja niku lho, oh, sering macul tangannya dadi kasar nggih, kena nggo marut kambil. Nah niku mboten parah diilangi kulite ngantos sedasa dinten. Nek satu kewan kurbanipun sampun dipun pragat niku sampun pareng napa wau potong rambut, kuku semanten ugi kulit. Nggih. Nek dheweke ngerti ning sengaja nindakke tumindak kala wau, ngerti niku mboten pareng ning tetep motong kuku, motong rambut, ateges dheweke sampun tumindak dosa. Mboten wonten tebusan, mboten wonten denda, piyambakipun namung nggadahi kewajiban mertobat. Ewan dene tiyang ingkang mboten mangertosi, tidak tahu nggih piyambakipun mboten nampi dosa lan pasiksan saking Allah Subhanahu wa taala. Carane ngandani tiyang sepuh sing tasik percaya kalih dukun, kalih mbok sri, kalih weton, kalih lek rabi ngalor ngulon mboten angsal, sasi sura mboten angsal rabi, kaki among nini among, padahal niku kapitadosan syirik nggih, saking wahyu, saking dono mulya gitu. Nggih, carane pripun nggih? Nggih, niku wau diputerke pengajian niku. Nggih, dicaosi hadiah buku-buku tauhid. Nek mak piyai sepuh niku mboten napa niku jenenge kober maos nggih. Jenengan nggih nyetelke pengajian iki disetel nganti suara sing suwanten ingkang rada banter supados bapak ibu niku saged midhangetaken. Ampun putus asa kathah tiyang sepuh ingkang bibar midhangetaken pengaosan tauhid, piyambakipun mertobat ninggalake dukun lan perdukunan. Kathah walhamdulillahirabbil alamin. Sinambi dipun napa? Dipun dongaake wonten wekdal-wekdal ingkang mustajabah. Saged ugi dipun suwunaken pambiyantu saking tiyang ingkang dipun ajeni dening tiyang sepuh. Nek anak ajeng ngandani wong tuwa mboten wani sebab ndak darani kurang ajar nggih. Jenengan mirsani iki wong-wong sing dihormati dening bapak kalih simboki sapa iki? Oh, bapak karo simboki hormate karo pakde. Panjenengan nyuwun tulung dumateng pakde supados pakde nuturi tiyang sepuh. Nyuwun tulung dumateng simbah ingkang langkung sepuh, langkung senior, langkung berilmu sing diajeni dening tiyang sepuh supaya nuturi. Ha niku ugi dipun keparengake. Ning awake dhewe namung wenang usaha. Sebab hidayah niku kagunganipun Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, siraku ora bisa menehi pitutuh marang wong sing sira tresnani, walakinallaha yahdi may yasha, ananging Allah Subhanahu wa taala menehi hidayah marang wong sing dikersakake. Kula ampun ngantos supe. Ndonga nyuwunaken hidayah kagem awake dhewe, kagem tiyang sepuh. Iwonten malih kasus dukun iki dawane ngiram. Rumah kula cerak kali kuburan. Sak menika nate buka warung. Alhamdulillah warungipun laris. Banjur salah sewijining dina bapak gerah. Dokter sanjang gerah menika batu empedu. Tapi sedereke kandung bapak mboten percaya dipadoske tombo ngene kiai. Sanjange kiai niku lawang warunge madhep ing lawang kuburan. Omah tusuk sate. Niku dudu kiai, niku dukun. Banjur ditutup paksa kali sederek. Kulo kali ibu nggih mboten percaya ngoten niku. Amre saya ini pripun. Kulo nggih tasih pengen buka malih dinggi tambah-tambah kebutuhan sehari-hari. Jenengan mang jaluk kali pak desing nutup warung niku. Nek aku ra entuk dodol ning kene aku openono. Nggih, cepak ana beras, lawuh, nggih. Bayar listrik uripku tanggungen, nggih. Nek kowe nutup warung gitu. Sebab niku warunge jenengan ditutup uang kok. Nek cara kula, wong niku warunge jenengan ditutup uang. Nek cara kula nggih, niku warung, warunge kula ta ajeng ditutup uang. Lah langka ana pedangku iki sik ngoten lho. Kowe apa aku sing ngoten. Wong warunge jenengan kok ditutup uang gitu. Ampun, nek perlu dilaporke polisi niku. Nggih. Laporke polisi, iso dikecerek polisi niku. Nek nutup warunge wong sak karepe dhewe. Ming gara-gara nuruti omongane dukun, naudzubillah min dzalik. Jenengan pirsa mboten kalih Sumanto. Menungso sing biyen mangan menungso niku lho. Niku biyen nggih gara-gara manut omongane dukun. Nggih. Dadi menungso niku nek percaya kalih dukun rusak akale. Wis cetha-cetha dokter ngendika niku gerah sakit batu empedu kok jari goro-goro rumah tusuk sate. Nggih, satene sate kambing napa sate kirik niku. Rumah tusuk sate niku naudzubillah min dzalik. Dadi menungsa niku nek pikirane pun kepencokan syirik, percaya opongane apa omongane dukun niku akalipun rusak. Nggih. Akalipun rusak. Nutup warunge wong, lha udu warunge kok ditutup. Laporke polisi mawon niku supaya dikecrek polisi. Pak dene jenengan niku. Nggih, nutup tok tapi ora gelem menanggung biaya hidup. Naudzubillah min dzalik. Wonten meneh sing njaluk laris kula nate cerita dodol bakso niku jembenge dicemplungi sempak supaya laris. Kuwi sing kongkon sapa? Dukun. Wonten meneh kon topo enten nggen kali, kungkum sedina sewengi. Nggih. Ban niku mboten kuat mati kemampul kelelep. Gara-gara napa? Dukun. Naudzubillah min dzalik. Dadi panjenengan nek manut karo omongane dukun uripe jenengan rekoso. Ampun gelem diperbudak kali dukun. Mila kitab niki wau, babipun judule awas. Awas dukun niku maknane supaya aja cerak-cerak dukun napa menih pitados. Dilaporke Pak Polisi mawon, laporke RT RW. Nggih supados Pak RT RW Pak Polisi ingkang ngerampungi masalah kula. Wallahu taala alam. Bissawab. Ketika akan sholat dua rakaat setelah sholat Jumat, niat kita ba'dia zuhur napa ba'dia Jumat. Nggih padha mawon niku mboten-mboten bedane gitu. Intinipun wonten kalih rakaat saderengipun zuhur, kalih rakaat saderengipun Jumatan, lan Jumatan niku pinangka gantine sholat zuhur nggih, berarti berlaku juga hukum-hukum nggih sholat ba'dia zuhur. Jenengan saged nindakake kalih rakaat saderengipun zuhur, kalih rakaat sabibaripun zuhur, saged ugi sekawan rakaat. Niki saderengipun sekawan rakaat saksampunipun menika sedanten wonten dalilipun. Wallahu taala alam bissawab. Saya dari Bekasi, bolehkah mendoakan mbah yang sudah meninggal namun semasa hidupnya beliau tidak pernah salat? Babar blas. Mboten babar blas mboten nate salat nggih, saya ini mboten didongake nggih, nek babar blas mboten nate salat niku ateges nggih dudu wong Islam niku. Ning nek nek salat kadang kala salat kadang kala mboten, nah niku piyambake ninggalke krana males nggih niku tesih Islam. Ning nek babar blas mboten nate salat Idul Fitri Idul Adha nggih mboten nate salat nggih niku sak ngertos kula nggih, wallahu taala alam bisawab, niku sanes tiyang Islam. Wallahu alam. Wong sak kampung ndak eneng sing akhlake apik, ahli maksiat kabeh. Loro, sing ngimami wong sing duda, istrine dadi TKW, napa angsal? Lah kene napa mboten angsal gitu. Sak kampung wong niku sing akeh hafalan surat pendek, sing wong maksiat. Sing imami akeh hafalan surat niku wong maksiat, napa oleh imami, nggih. Dados sak dangunipun dheweke niku tasih dadi wong Islam niku pareng dadi imam. Pareng. Nggih. Ana nging nalika wonten tiyang sing saleh, sing saleh niki sing langkung utama dados imam. Nggih. Ana wong sak desa ahli maksiat kabeh, sak uger tasih dadi wong Islam sah dheweke dadi imam. Maksiat sing dheweke mboten sah niku maksiat ingkang syirik kala wau. Dukun dadi imam mboten pareng. Pasien dukun dadi imam mboten pareng. Ning nek pak siate niku bangsane sak liyane syirik nggih, mendem nggih, zina nggih, mangan bondo riba, nyolong, main nggih, niku nek nindakake salat tesih sah, nek dheweke dadi imam nggih tesih sah nggih. Ning nek wonten nggih tiyang ingkang luweh saleh nggih, mboten ahli maksiat niku luweh pantes dados imam. Wallahu taala alam. Bissawab. Caranipun ngatasi masalah lelah ati lan pikiran. Niku wonten lelah ati kerana gangguan jin, wonten lelah ati kerana napa nggih sekedhikipun zikir lan eling dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kalih-kalihipun tombone setunggal, nyelak dumateng Allah. Lan dadosaken Al-Qur'an iki dadi wirid harian. Nggih lan ngata-ngatai zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Mangertiyo kanthi zikir marang Allah ati iku dadi tentrem lan ayem. Kula pun zikir ning mboten tentrem, mesti keliru zikire. Nggih, mila kedah ngaji melih tata cara zikir ingkang sae. Kula nganjurake nggih ngaturake setunggal buku ingkang saya seratanipun Al Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Zikir dan doa sesuai Al-Quran dan Sunnah. Iku dipun waos. Buku ini pun alit ning kandel. Sampun kathah wonten toko-toko buku. Panjenengan sinaoni carane zikir ingkang saya jumbuh cocok kali syariatipun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pripun. Sebab kathah wong sing zikir kados wingi kula aturake. Wis suwe ora mancing ngoten niku. Kali antuk-antuk wis suwe ora mancing. Mantuk-mantuk nganti pecine mencolot munggah. Iku zikir mboten ngoten niku Nabi le maringi piwucal zikir nggih. Dados buku kala wau panjenengan tumbas zikir dan doa sesuai Al-Qur'an dan Sunnah seratanipun Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Dipun waos kanthi sae, dipun sinaoni, dipun amalake. Saat banyak penderita COVID di dalam komplek begini, masih di komplek lockdown. Tidak menyelenggarakan sholat Jumat, tetapi masih di kampung terdengar sholat Jumat. Apakah boleh yang sehat hanya sholat duhur atau harus keluar kampung untuk Jumatan? Menawi penjenengan rumaos aman, nggih, aman saking tertular, jenengan Jumatan mboten napa-napa. Ning nek khawatir aku kok nek salat ning masjid aku kok wedi jojo gek aku ketularan, jenengan pikantuk rukhsah keringanan salat zuhur wonten dalem. Mboten napa-napa. Jamaah kalih garwane, jamaah kalih putrane nek mboten enten ijen nggih salat dhewe. Nggih. Ewan dene nek jenengan yakin aman, nggih, jenengan tindak salat Jumat mboten napa-napa. Kalih-kalihipun dipun keparengake. Lan beda antarane wong siji kalih tiyang sanesipun. Sebab niku kan kapita dosani pun ati, gini rumangsa aman gih monggo. Ning nek rumangsa khawatir solat wonten dalam menika ugi pinangka rukhsah. Ingkang sampun kathah para ulama gih maringi fatwa babakan perkawis menika. Wallahu taala alam bisawab. Kita membuat usaha tapi dengan uang hutangan dan makan juga menggunakan uang itu, bagaimana hukumnya? Nek riba mboten pareng, nek mboten riba nggih pareng nggih. Riba niku mana nggih duwite mana enten bungane ya, menika mboten dipun keparengaken. Niki layang pitakonanipun tasih kuatah banget nggih. Babakan masalah dukun, klenik, PPKM, COVID-19 dan sakpituritipun jenengan ruwet kula nggih melu ruwet niki. Nggih. Dados nyuwun pangapunten ingkang saestu mboten saged pitakonan sagedipun waos nggih. Krana nggih kahanan nggih kawontenan wekdalipun ugi kula nggih pun tele-tele mila saking menika pengawasan wonten kalau dangan dalu punika kita cekapaken dumugi semanten mugi-mugi wonten manfaatipun. Nyuwun pangapunten saestu dumateng para pamirsa ingkang layang pitakenanipun kintakanipun nggih dereng sagedipun waos wonten kalau dangan dalu punika karena kawontenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.